بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعد رحمه الله: ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله ودينه وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به وتم ذلك بأنه لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به ثم إن بره ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه وإخوته بل لعموم الخلق. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, dari apa yang Allah anugerahkan kepada Yusuf alaihi salatu salam berupa ilmu, kelembutan, makarimul akhlak, dakwah kepada Allah, kepada agama Allah, mengampuni saudara-saudaranya yang salah. Ya, ini yang berat nih. Kadang ada salah, ada cekcok, ada apa dengan saudara, dengan ikhwan, dengan yang lainnya. Untuk memaafkan aja susah. Ini yang harus legowo, harus berjiwa besar. Nah, satu kesalahan atau beberapa kali kesalahan bahkan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam legowo, ya, bahkan memaafkan, bahkan Rasulullah SAW menyempurnakannya dengan tidak mencela. Wah, kalau kita, nah, balas-balasan, dicaci maki dibalas lagi, Allah musta'an, ya. Nabi Yusuf tidak seperti itu. Ini akhlak seorang nabi, seorang yang hatinya besar, terutama salah memaafkan. Tidak semuanya bisa seperti itu. Ya, tidak semuanya bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, keikhlasan, berjiwa besar, maka dia akan menerima legowo, memaafkan yang lainnya. Nah, summa birrul azim bi abawaih, kemudian ditambah lagi bir, kebaikannya Nabi Yusuf alaihissalam berbakti kepada kedua orang tuanya, wa ihsanihi, dan ihsannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya apa, sudah mau membunuhnya. Ya, yang mau membunuhnya saja diberikan kebaikan oleh Nabi Yusuf. Bahkan bukan hanya itu, pada seluruh keumuman masyarakat di negeri tersebut diberikan ihsan. Ya, makanan, persediaan makanan, gandum dan yang semisalnya. Ini akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah.